nobly mimpi temu tak berarti sendiri. Tak mampu kau beranjak pergi. Jalan yang panjang. Tak lagi peduli semua yang terjadi. Berpindahlah baru tanganmu malah yang mimpimu hadirkan sebuah penantian. Alunan apa aja kau bernyanyi. Akhirnya kau pun pergi. Tak kembali. Banyak sudah kita yang tertinggal. Kau buat jadi satu kenangan. Buat apa mikir-mikir malah cuma bikin. Wow. lagi-lagi karena di jalanan akhirnya harus pasrah, mungkinnya harus pasrah, semua dunia menyerti aku memakai sedih hati tidak terani walaupun terdekat saja tak kuat menolak biar aku terima. Terjadi. Pacar yang lain, hey. Thank you. dan senyum manis di atas bibir berkicu. Terdipata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjerat itulah harapan. Wangi parfum semerbak membius pusat saraf. Hadirkan bayangan untuk lepas bertahan. Bergejolak, semua coba berontak. Ketika sang kuasa langsung pulari mengerat. Memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba keluar. Semua pasti ada. Cobalah berusaha. tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian, dan semua bintang yang kutinggalkan.